Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas risalah al-usul as-sittah, prinsip-prinsip yang enam, karya Syekh al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tadi sore kita sampai pada prinsip yang keempat. Kita ulangi untuk membacanya. Qala rahimahullah al-aslur rabi', prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Keterangan mengenai ilmu dan ulama, fiqih dan para fuqaha, serta keterangan mengenai orang-orang yang menyerupai mereka dan bukan dari golongan mereka. Wa qad bayyanallahu hadzal asla fi awwali suratil Baqarah. Allah telah menjelaskan prinsip ini di awal surat Al-Baqarah. Min qawlihi, mulai dari firman-Nya, Ya bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai segenap bani Israel, ingatlah kenikmatanku yang aku limpahkan kepada kalian dan penuhilah janjiku, niscaya aku penuhi janji kalian. Sampai kepada firman-Nya, Ya bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai segenap Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku limpahkan kepada kalian dan aku telah mengutamakan kalian, melebihkan kalian atas segenap alam. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadzal kalamil katsiril bayyinil wadhih lil 'ammil balid. Dan bertambah jelas apa yang diterangkan oleh as-sunnah di dalam ucapan yang banyak, yang jelas, yang gamblang bagi orang awam yang bodoh sekalipun. Tsumma sara hadza aghrabal asya. Kemudian hal ini menjadi perkara yang sangat aneh, yang sangat asing. وَصَارَ الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ هُوَ الْبِدَعُ وَالْضَلَالَاتِ. Ilmu dan fiqih itu menjadi dianggap sebagai bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. وَخِيَارُ مَا عِنْدَهُمْ لَبْسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ. Dan sebaik-baik yang ada pada mereka adalah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. وَصَارَ الْعِلْمُ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ وَمَدَحَهُ la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Dan menjadilah ilmu yang Allah wajibkan atas segenap makhluknya, dan yang Allah puji tidaklah mengucapkannya kecuali seorang yang dianggap zindiq atau dianggap gila. Wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyi anhu huwal faqihul alim. Dan menjadilah orang yang mengingkarinya, mengingkari ilmu itu dan memusuhinya, serta mengarang tentang peringatan dan larangan daripada ilmu, dianggap sebagai dialah seorang yang faqih, yang berilmu. Ini pembahasan mengenai ilmu dan para ulama, fiqih dan para fuqaha. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bahwa ilmu adalah perkara yang sangat urgen di dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari sesudah salat subuh. Sebagaimana dalam riwayat Ibn Majah dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, Nabi mengucapkan, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai harinya dengan meminta kepada Allah, yang pertama kali adalah ilmu yang bermanfaat, sebelum rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Karena ilmu adalah pondasi segala sesuatu. Seorang hamba tidak mungkin mengetahui yang baik dari yang buruk, yang halal daripada yang haram, yang bermanfaat daripada yang berbahaya, kecuali dengan ilmu. Ya. Maka sangat penting setiap hamba mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai harinya dengan doa ini. Dan pada setiap harinya dia mengambil bahagian dari ilmu. Jangan dia lewatkan harinya tanpa mengambil bahagian dari ilmu. Ya. Supaya hidupnya tidak merugi. Supaya di dalam menjalani kehidupannya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang bermanfaat untuknya, mana yang berbahaya. Apalagi sekarang ini sarana-sarana untuk ilmu itu banyak sekali. Ya. Ada media internet. Ada media radio. Ada media TV yang bisa bermanfaat memberikan pelajaran-pelajaran yang baik tentang agama. Banyak media yang bisa dimanfaatkan untuk ilmu. Dan setiap orang bisa menggunakannya untuk kebaikan. Ya. Kalau media yang klasik seperti buku. Ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh seorang hamba untuk mendapatkan ilmu. Dia gunakan waktunya. Dalam setiap hari itu ada bahagiannya dari ilmu. Sehingga hidupnya diluruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak akan mungkin baik tanpa ilmu. Tidak mungkin baik tanpa ilmu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sebagaimana dalam Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah, bahwa beliau mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi 'ilm kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang mengibadahi Allah tanpa ilmu, yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Barang siapa yang mengibadahi Allah tanpa ilmu, yang dia rusak lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Ilmu adalah pondasi segala kebaikan. Ya. Oleh karena itu, orang yang menempuh jalan ilmu, pastilah dia akan dimudahkan oleh Allah untuk sampai kepada surganya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia mencari padanya ilmu, Allah mudahkan untuknya dengan menempuh jalan itu jalan kepada surga. Jalan ilmu ini ujungnya surga. Sementara kebodohan, ujungnya adalah api neraka. Ya. Karena dengan ilmu seorang akan dibawa untuk sampai kepada ridha Allah. Dengan kebodohan seorang akan dibawa untuk sampai menjadi temannya iblis di dalam api neraka jahannam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah pentingnya ilmu. Maka pada setiap hari ambillah bahagian kita daripada ilmu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang dibahagiakan oleh Allah dengan pengetahuan tentang agamanya. Kemudian beliau juga menjelaskan di dalam poin ini tentang orang-orang yang menyerupai para ulama dan para fuqaha, padahal bukan dari golongan mereka. Yang dimaksud adalah para ulama su, ulama-ulama yang jahat, yang jelek. Mereka berilmu tetapi menyesatkan manusia. Ya. Ulama-ulama yang menyesatkan manusia dengan ilmunya, sebab mereka memperturutkan hawa nafsu, menjadikan ilmu itu sebagai tunggangan untuk memenuhi kepentingan tertentu. Ya. Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Ya. Demikian pula orang-orang bodoh yang berpenampilan seperti para ulama. Ya. Dan ini diakibatkan karena tidak adanya di tengah-tengah sebuah umat orang-orang yang berilmu. Sehingga yang mereka angkat sebagai rujukan mereka adalah orang-orang bodoh. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an wa innama biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu dengan sekali cabut, tetapi dengan mewafatkan para ulama. "Hatta lam yabqa 'alimun." Sehingga tidak lagi tersisa di kalangan manusia seorang ulama pun, seorang yang berilmu. Fattakhadhan nasu ru'asa'a juhala. Maka manusia mulailah mengambil para pemuka, para pemimpin yang bodoh. Orang bodoh akan tampil kalau tidak ada ulama. Manusia akan menjadikannya rujukan kalau tidak ada orang yang berilmu. Fasu'ilu, lantas mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan juga menyesatkan manusia. Sesat dan menyesatkan manusia. Inilah orang-orang yang menyerupai para ulama. Makanya kita dilarang untuk mengambil ilmu dari selain orang yang berilmu. Ya. Diistilahkan dengan al-asagir. Ya, orang-orang kecil yang tidak berilmu. Ada dua penafsirannya. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah rahimahullah. Ya, ketika Nabi memperingatkan untuk tidak mengambil ilmu dari al-asagir. Al-asagir itu pertama orang muda yang dangkal pikirannya. Ya. Yang kedua adalah ahlul bid'ah. Yang membawa pemikiran sesat. Ulama su. Nah. Inilah orang-orang yang menyerupai para ulama. Padahal bukan dari golongan. Bukan dari golongan ulama. Kemudian beliau menjelaskan. Tentang dalil mengenai ilmu. mengenai Bani Israel yang telah dilebihkan oleh Allah atas segenap alam, karena Bani Israel adalah suatu bangsa yang diutus pada mereka para anbiya, para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, yang membawa syariat Allah azza wa jal, dan itu adalah kenikmatan Allah yang Allah lebihkan mereka di atas segenap alam. Itu diantaranya. Taib. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa keterangan-keterangan mengenai keutamaan ilmu, keutamaan para ulama dijelaskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan yang cukup banyak, dengan jelas, dengan gamblang, sampai orang awam yang bodoh pun bisa memahaminya. Ya. Tadi telah kita sebutkan beberapa dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan ilmu. Ya. Binatang saja kalau dia berilmu itu lebih utama dari binatang yang tidak berilmu. Ya, makanya di dalam Al-Quran dibedakan hukum tangkapan, ya, binatang yang kita ajari untuk berburu dengan binatang yang tidak kita ajari untuk berburu. Binatang yang kita ajari untuk berburu ketika dilepas membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tangkapannya halal. Sedangkan buruan binatang yang tidak diajari untuk berburu, tangkapannya adalah haram. Ini hewan, dibedakan hukumnya. Bagaimana dengan manusia? Seperti itu pula kalau kita lihat kepada para pecinta hewan. Hewan yang sudah dibekali dengan pengetahuan, dilatih dengan keterampilan tertentu, harganya lebih mahal, kan gitu, daripada hewan yang belum punya keterampilan tertentu. Ya, ada nilainya, itu hewan. Bagaimana dengan manusia? Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, kemudian beliau menjelaskan juga di sini. Kata beliau, kemudian jadilah perkara ilmu ini menjadi sesuatu yang sangat asing. Ilmu dan fikih dianggap sebagai bid'ah dan kesesatan. Ini di masa-masa keasingan Islam. Ketika para ulama sedikit, para fuqaha sedikit, yang banyak adalah orang-orang bodoh yang mengaku berilmu. Ya. Sehingga manusia berubah penilaiannya. Perkara ilmu yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap perkara baru, aliran baru. Dianggap sesat. Ya. Tak jarang kita menghadapi di lingkungan-lingkungan tertentu, ya, sunnah Nabi itu dimusuhi oleh manusia, dianggap sebagai aliran sesat. Loh, itu kok pada jubahan ya, pada jenggotan ya, celananya kok cingkrang ya, jangan-jangan ini aliran sesat. Dia tidak mengerti. Wanitanya kok pakaiannya tertutup hitam-hitam begitu ya, cadaran ya, wah jangan-jangan ini aliran sesat. Penilaian manusia terbalik. Ya, sampai di mana sunnah dianggap sebagai bid'ah, kesesatan, sedangkan bid'ah dan kesesatan dianggap sebagai sunnah. Kalau ada yang mengingkarinya dianggap mengingkari sunnah. Padahal itu adalah bid'ah. Ya. Dan ini tidak membutuhkan contoh. Antum lebih tahu tentang contohnya. Taib. Kata beliau, wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Sebaik-baik yang ada pada mereka adalah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Yang mereka anggap ilmu adalah talbis, pengkaburan. Ya, pengkaburan antara kebenaran dengan kebatilan, itu yang mereka anggap sebagai ilmu. Ya, mereka balik, yang hak itu batil, yang batil itu hak. Yang tauhid itu syirik, yang syirik itu tauhid. Yang sunnah itu adalah bid'ah, yang bid'ah itu adalah sunnah. Ini kalau sudah kejahilan itu merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Maka tugas kita adalah menyebarkan ajaran Islam dengan apa yang kita mampu. Ya. Mengajarkan ilmu kepada manusia, menyampaikan dakwah kepada manusia, dakwah tentang tauhid, dakwah tentang sunnah. Dan ini tidak mesti seorang harus seperti Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah baru dia menyampaikan ilmu kepada manusia. Sampaikan ilmu kepada manusia walaupun dengan apa yang engkau tahu, meskipun sedikit. Ya. Yang penting yang engkau sampaikan itu adalah ilmu. Engkau yakin itu adalah kebenaran. Kalau engkau yakin itu adalah kebenaran, ada sumbernya dari Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaf, silakan sampaikan walaupun sedikit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang muttafaqun alaih, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ya. Kalau masing-masing kita punya semangat untuk mengajari manusia kebaikan, insyaallah Allah akan memberikan bantuannya dan pertolongannya sehingga manusia bisa jadi dalam waktu singkat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka diajari. Karena disampaikan kepada mereka. Karena hujjah itu ditegakkan atas mereka. Naam. Sampai-sampai kata beliau, karena keterasingan ilmu, ilmu yang dipuji dan diwajibkan oleh Allah kepada para makhluknya, dianggap yang mengucapkannya adalah orang zindiq atau orang majnun. Zindiq itu artinya munafik. Ya. Atau dianggap orang gila. Karena menurut mereka ilmu itu adalah kerancuan antara al-haq dengan al-batil tadi. Ya. Kalau ada orang yang berbicara dengan Al-Quran, dengan al-hadith, dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencurigainya. Mereka tidak menerimanya. Mereka menganggapnya ini adalah perkara yang aneh. Bahkan sampai pada tingkat mereka menuduhnya sebagai zindiq. Ya, mata-mata Amerika, agen Yahudi, kan gitu tuduhannya. Dianggap sebagai agen Yahudi atau mata-mata Amerika. Ketika Ahlus Sunnah menyampaikan ilmu tentang Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bersikap kepada penguasa, bagaimana semestinya terhadap para pemimpin kaum Muslimin dan lain sebagainya. Wah, ini agen Yahudi ini, ya mata-mata Amerika ini. Seperti itu. Karena memang kondisinya sudah terbalik di masa-masa belakangan. Ya. Wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyi anhu huwal faqihul alim. Sehingga orang yang mengingkari ilmu, memusuhi ilmu, memperingatkan manusia daripada ilmu, dialah yang dianggap sebagai seorang faqih yang berilmu. Nah, maka di masa-masa keterasingan seperti ini, Ahlus Sunnah harus lebih giat menyebarkan dakwah kepada jalan Allah, mengajari manusia Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga dengan demikian manusia mengenal apa yang disebut dengan sunnah dan apa yang selain daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Ala kulli hal, orang yang mempelajari ilmu itu didasari oleh beberapa niat yang baik. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, dengan niat untuk mengangkat kejahilan daripada dirinya. Jangan pernah rela jadi orang bodoh. Kalau kita bodoh, nanti dibodoh-bodohi orang. Sehingga gampang sesat. Yang ketiga, niatnya adalah untuk mengangkat kebodohan dari manusia. Sehingga engkau wahai para penuntut ilmu yang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan umat ini tergantung pada diri-diri kalian. Tergantung pada diri-diri kalian. Kalau kalian bisa mempelajari ilmu dengan baik dan mengajarkannya kepada manusia, maka umat ini akan menjadi baik. Tetapi kalau kalian berpangku tangan, bermalas-malasan, tidak bersungguh-sungguh, ya, ahlus sunnah tidak bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu tentang agama Allah, maka umat ini nasibnya akan menjadi lebih buruk. Apakah kita berharap orang yang akan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari selain ahlus sunnah? Itu tidak mungkin. Ya. Sebab yang mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan punya kewajiban, yang mengerti akan kewajiban untuk membela sunnah beliau alaihi salatu wassalam adalah ahlus sunnah. Ya. Oleh karena itu, ini adalah kewajiban kita. Ya, mengangkat kebodohan dari manusia setelah kita mengangkatnya dari diri kita. Dan itu kesempurnaan tauhid. Ya, kesempurnaan tauhid itu kita mempelajari kebaikan, mengamalkan kebaikan, dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Makanya di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan nabinya, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ya. Kata Allah, katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Ya. Dan Maha Suci Allah dari segala apa yang mereka sekutukan. Dan aku bukanlah termasuk daripada golongan orang-orang yang musyrik. Nah, mengajak kepada jalan ilmu, kepada kebaikan itu adalah kesempurnaan tauhid kepada Allah. Jadi kita hanya jangan berpikir untuk diri kita sendiri bahwa ilmu ini juga akan bermanfaat bagi orang lain, bagi masyarakat kita. Karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung orang-orang yang menyampaikan agamanya bahwa itulah sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia yang berucap. Ya. Manusia yang paling terbaik ucapannya, kata Allah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah dan beramal saleh? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan adanya kita mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal, maka agama Allah ini bisa kita bela dari tangan-tangan kotor yang ingin mengotorinya dan mencampurkan antara al-haq dengan al-batil. Ya, karena tidak mungkin kitab itu akan berbicara dengan sendirinya membantah ahlul batil. Yang bisa menjelaskan kepada manusia siapa? Orang yang belajar ilmu. Ya. Jadi kepentingan ilmu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Maka kebaikan umat ini tergantung sejauh mana mereka menuntut ilmu tentang agama Allah, mengamalkannya dan menyampaikannya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima. Al-aslul khamis. Prinsip yang kelima. Bayanullahi subhanahu li awliya'illahi wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illahil munafiqina wal fujjar. Keterangan Allah subhanahu wa ta'ala mengenai para wali-wali Allah. Dan bagaimana Allah memisahkan antara mereka dan orang-orang yang menyerupai mereka. Dari kalangan musuh-musuh Allah. Orang-orang munafik. Dan juga orang-orang yang jahat. Wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran. Cukuplah dalam hal ini sebuah ayat di dalam surah Ali Imran. Wa hiya qawluh. Yaitu firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ali Imran ayat yang ke-31. Wa ayatun fi suratil Maidah, sebuah ayat di dalam surah Al-Maidah, yaitu firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, pastilah Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka mencintainya. Al-ayat. Wa ayatun fi surati Yunus, dan sebuah ayat di dalam surah Yunus yang tadi adalah ayat yang ke-54 dari surah Al-Maidah. Berikutnya sebuah ayat di dalam surah Yunus, Yunus ayat yang ke-62. Wa hiya qauluh, yaitu firman Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepadanya. Thumma saral amru inda akthari man yadda'il ilm wa annahu min hudatil khalq wa huffadis syara' ila anna awl ila annal awliya'a la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum wa la budda min tarkil jihad faman jahada falaysa minhum wa la budda min tarkil imani wat taqwa wa man ta'ahhada bil imani wat taqwa falaysa minhum ya rabbana nas'aluka al afwa wal afiyah innaka sami'ud du'a. Kata beliau, kemudian perkara umat ini berubah, sehingga menurut mayoritas orang yang mengaku berilmu, yang menganggap dirinya termasuk dari pemberi petunjuk kepada makhluk, penjaga syariat, mereka menganggap bahwasanya para wali itu adalah orang yang meninggalkan mengikuti para rasul, dan barang siapa yang mengikuti para rasul bukan dari golongan para wali, dan haruslah meninggalkan jihad. Barang siapa yang berjihad bukan dari golongan para wali. Dan haruslah meninggalkan iman dan takwa. Barang siapa yang menjaga iman dan takwa, maka dia bukan dari golongan para wali. Ya Rabb kami, kami mohon kepadamu kemaafan dan keselamatan. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Prinsip yang kelima ini mengenai para wali Allah dan musuh-musuhnya. Ya. Kalau kita ingin tahu siapa itu wali Allah, tergambar dalam tiga ayat yang telah disebutkan. Ya, kalau disimpulkan bahwa pertama wali Allah itu adalah orang yang mencintai Allah. Ya. Orang yang mencintai Allah. Karena Allah mengatakan, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, yang berpaling daripada agamanya, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka mencintai Allah, dan Allah mencintai mereka. Berarti tanda yang pertama, syarat yang pertama mereka mencintai Allah. Syarat yang kedua adalah mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cinta mereka kepada Allah azza wajalla. Ya, sesuai dengan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, mencintai Allah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah mengatakan, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi ini tiga syarat. Pertama, mencintai Allah. Yang kedua, sebagai bukti mencintai Allah, mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka beriman dan bertakwa. Punya iman dan punya takwa. Melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang disebut dengan wali-wali Allah. Ya. Orang yang menjadi wali Allah, dia mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Ya. Nah, untuk menjadi wali dan untuk menjadi orang kecintaan Allah, itu tidaklah hanya klaim sebagian pihak. Ya. Setiap orang bisa menjadi wali Allah dan bisa menjadi orang kecintaan Allah. Syaratnya itu tadi. Dia harus mencintai Allah, mengikuti Nabi, dan bertakwa. Ya. Maka dia akan menjadi orang yang dicintai Allah. Dalam kata lain, menjadi Habib. Ya. Anda kepingin menjadi Habib? Ini caranya. Pertama, mencintai Allah, mengikuti Nabi, dan bertakwa kepadanya. Menjalankan syariatnya. Niscaya Anda akan menjadi Al-Habib, Al-Mukarram. Ya. Kalau tidak demikian, maka Anta Al-Baghid. Tahu Al-Baghid? Al-Baghid itu lawan dari Al-Habib. Kalau Al-Habib yang dicintai, Al-Baghid yang dimurka, yang dibenci. Ya. Kalau Anda tidak menunaikan kecintaan kepada Allah, ya, tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula bertakwa kepadanya, fa anta al-baghid. Ya, engkau adalah orang yang dibenci oleh Allah, bukan al-habib. Walaupun engkau keturunan Arab, hidungmu mancung. Mata bulu matamu lentik. Ya. Tapi kalau engkau durhaka kepada Allah dan Rasulnya, fa anta al-baghid wa laysa bil habib. Ya. Jadi setiap orang bisa jadi habib. Asal memenuhi tiga syarat ini tadi. Memang kalau seorang sudah jadi habib, luar biasa. Ya. Allah akan membelanya. Dari segala arah. Allah akan meluruskannya dari segala arah. Ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Orang yang memusuhi waliku, aku kumandangkan kepadanya peperangan. Ya, melawan wali perang sama Allah. Ya, bahaya. Tapi siapa wali ini? Wali Allah, bukan wali syaitan. Wali Allah yang memenuhi tiga syarat tadi. Cinta kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, dan bertakwa kepada Allah. Menjalankan syariatnya. Ya. Maka barang siapa yang memusuhi orang-orang yang demikian, maka berarti dia mengumandangkan perang kepada Allah. Oleh sebab itu berhati-hatilah memusuhi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya, dari kalangan para ulama, dari kalangan para penuntut ilmu, dari kalangan para da'i ilallah, orang-orang saleh, para syuhada, para siddiqin. Ya? Janganlah kita menjadi musuh mereka. Sebab memusuhi mereka berarti mengumandangkan perang kepada Allah Azza wa Jal. Sebab Allah mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, berarti aku telah mengumandangkan perang kepadanya. Kemudian kata Allah, wa ma yataqarrabu ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in mimma aftarad ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dari perkara yang aku wajibkan kepadanya. Jadi perkara wajib itu adalah perkara yang sangat dicintai oleh Allah sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau seorang hamba memperhatikan perkara-perkara yang wajib, dia laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin. Kemudian setelah itu, dia laksanakan yang selanjutnya. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهِ. Dan senantiasa hambaku melaksanakan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan yang sunnah, sesudah yang wajib, sampai aku mencintai dia. Ya, sekarang engkau menjadi al-habib. Setelah menjalankan kewajiban dan menunaikan yang sunnah-sunnah, Allah mencintaimu. Jikalau Allah sudah mencintai dia, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih, aku pendengaran yang dia pakai untuk mendengar. Wa basaruhu allazi yubsiru bih, dan aku adalah penglihatan yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku adalah tangan yang dia pakai untuk berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku adalah kaki yang dia pakai untuk berjalan. Masya Allah, hadza huwa al-habib. Dibela dan dilindungi oleh Allah dari segala arah. Tapi bukan makna dari hadis ini manunggaling kawula Gusti. Paham maksudnya? Bukan maknanya wihdatul wujud. Allah bersatu dengan hambanya. Ya. Al-hulul, bukan. Tetapi maksudnya bahwasanya Allah membela, melindungi, mengarahkan, meluruskan hamba ini dalam segala gerak-geriknya. Kalau dia melihat, diluruskan oleh Allah melihat kepada yang benar. Kalau dia mendengar, diluruskan oleh Allah dia mendengar yang baik. Kalau dia berbuat, bertindak, diluruskan oleh Allah sehingga perbuatan dan tindakannya selalu kepada kebajikan. Kalau dia berjalan, selalu diarahkan oleh Allah kepada tempat-tempat yang baik. Karena Allah bersamanya. Allah yang membimbingnya, Allah yang melindunginya. Ya, bukan maknanya wahdatul wujud. Dari mana kita tahu? Karena setelahnya Allah menyatakan di dalam hadis qudsi ini, wala in sa'alani la u'tiyannahu, kalau dia mohon kepadaku, pastilah aku penuhi permintaannya. Wala in ista'adzani la u'idzannahu, kalau dia mohon perlindungan, pastilah aku lindungi dia. Artinya bahwa dia tidak bersatu dengan Allah. Karena dia meminta, Allah yang memenuhi. Dia mohon perlindungan, Allah yang melindungi. Kalau Allah bersatu dengan dia, ya tidak perlu itu. Berarti siapa yang meminta, siapa yang memenuhi. Kan begitu. Siapa yang mohon perlindungan dan siapa yang melindungi. Jadi ini tidak bermakna wahdatul wujud. Tapi orang itu dilindungi dan dibela oleh Allah, diluruskan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Naam. Ini adalah wali-wali Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, lawannya adalah awliya usyautan, para wali syautan. Ya. Atau dengan kata lain, al-baghid. Lawan dari al-habib. Ya. Al-baghid adalah orang yang dibenci. Apa sifat-sifat mereka? Ya, lawan dari sifat-sifat wali Allah. Ya. Meninggalkan syariat. Tidak mau tunduk sama Allah dan Rasulnya. Tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Ya. Tidak mau bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan sering melanggar perintah Allah dan meninggalkan perintahnya. Ini wali syaitan. Bukan wali Allah. Ya. Karena anggapan mereka bahwasanya wali Allah itu mempunyai syariat yang berbeda dengan syariat zahir, ini adalah kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Ya. Bahkan Nabi SAW, pemuka para wali, bahkan beliau adalah seutama-utama para Nabi dan Rasul, melaksanakan syariatnya ini. Dia terikat dengan syariatnya ini. Kecuali yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jal dengan wahyu. Ya. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam. Coba lihat. Kalau sudah sholat. Luar biasa sholatnya. Ya. Sampai kakinya pecah-pecah bengkak-bengkak. Ibadahnya luar biasa. Puasanya tidak bisa diikuti oleh muslimin. Puasa wisal. Tahu puasa wisal? Puasa yang terus bersambung dalam beberapa hari tanpa buka. Sama sekali. Mulai dari pagi sampai sore, sampai paginya lagi, sampai sorenya lagi. Dalam beberapa hari. Itu puasa wisol namanya. Ya. Dan beliau melarang kita dari puasa wisol. ibadah beliau luar biasa kepada Allah, bukan malah tidak ibadah. Ya. Dan beliau mengatakan, ana atqakum lillah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ada orang yang lebih baik dari Nabi? Ada enggak di umat ini? Enggak ada. Ya. Bahkan di masa para sahabat saja, tidak ada orang yang lebih baik dari para Nabi. Nabi itu adalah seutama-utama Nabi dan Rasul secara mutlak. Ya. Beliau adalah kekasih spesial Allah. Hanya ada dua manusia yang punya predikat ini. Sebagai kekasih spesial bagi Allah Azza wa Jalla. Yang diistilahkan dengan Al-Khalil. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kondisinya mempunyai predikat seperti itu, kita lihat ibadahnya Nabi itu luar biasa. Ya, keterikatannya dengan agamanya, dengan syariat yang dibawanya dari Allah luar biasa. Ya, sebagai tauladan bagi kaum muslimin. Tidak ada manusia yang lebih utama setelah beliau. Kok tiba-tiba ada orang yang tidak mau terikat dengan syariat? Ya, menganggap bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi itu syariat zahir untuk orang awam. Ya, sementara mereka punya syariat lain, syariat batin yang mereka istilahkan hakikat ataupun makrifat. Sehingga kalau sudah sampai pada tingkatan ini, seorang boleh berbuat apa saja sekehendaknya. Ya, sehingga kalau ditegur, dia akan berkilah. Ya, engkau syariatmu masih syariat zahir. Kalau aku syariatnya syariat batin, tingkatan kita beda. Engkau awam, aku ini hakikat atau makrifat. Dan mereka berbuat itu dengan bangga sebagai suatu keutamaan sebagai wali. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang nista dengan alasan mereka tingkatannya hakikat dan ma'rifat. Sebagian mereka berbuat zina, alasannya kami tidak lagi terikat dengan syariat zahir. Kami ini syariatnya syariat batin. Ya. Zina itu kamu melihatnya sebagai perbuatan jelek karena syariatmu zahir. Kalau kami itu hakikatnya adalah bersenang-senang dengan bidadari surga. Ya sak karepmu wis. Ya kan terserah Anda sudah. Dibilangi ngeyel kok. Seperti itu mereka. Ya. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali, apalagi yang di bawah mereka. Baik, semuanya terikat dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di kalangan mereka yang dianggap semakin orang itu aneh, ya. Gila, sinting, wah ini tinggi tingkatannya, ini wali ini. Ya, kita enggak bisa menafsirkan dia dengan kasat mata zahir. Nah, ini wali masalahnya. Orang sinting dianggap wali. Ya. Ini jelas penyesatan kepada kaum muslimin dan pembodohan. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mempelajari Al-Qur'an dan Al-Hadis itu membuat kita diberi cahaya oleh Allah untuk bisa melihat di mana cahaya kebenaran. Sehingga kita setelah dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan kekafiran, tidak lagi kembali kepada kegelapan kekafiran. Tetapi kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari Al-Hadis, kita sudah keluar dari kegelapan, dari masa jahiliyah, kita dikembalikan lagi dalam kegelapan kekafiran. Seperti pendapat-pendapat ini tadi, yang kufur kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, dan satu hal yang perlu diingat, mereka sering menggembar-gemborkan bahwa wali itu punya khawarikul adah. Perkara-perkara luar biasa yang di luar batas kemampuan manusia biasa. Ini mereka jadikan sebagai pertanda besar bahwa orang itu adalah wali. Bisa terbang di atas air. Ya kan? Bisa terbang di atas sajadah. Nah, sholat zuhurnya di Mekah, padahal dia tidur dalam kamar. Nah, ini dijadikan sebagai pertanda orang itu wali. Padahal tidak demikian. Ya. Wali itu tidak diukur apakah dia punya karomah atau tidak. Ya. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, seutama-utamanya karomah wali itu adalah dia istiqamah di atas agama Allah. Ya. A'zamul karamat al-istiqamah. Ya, sebesar-besarnya karomah para wali adalah dia teguh di atas agama Allah. Menjalankan syariatnya, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Allah memberikan perkara-perkara yang di luar batas kemampuan manusia sebagai karomah terhadap wali, itu dikarenakan adanya kekurangan yang ingin ditutupi oleh Allah. Ya. Ketika Allah memberikan karomah kepadanya, Allah ingin menguatkan dia dan menguatkan keimanannya. Ya. Menutupi hajatnya. Sehingga Allah turunkan kemampuan yang luar biasa, tanpa keinginan daripadanya, Allah keluarkan dia mampu berbuat sesuatu yang di luar batas manusia. Dan orang yang lebih utama sisi kewaliannya, karena dia lebih bertakwa kepada Allah, terkadang tidak membutuhkan itu karena kekuatan imannya. Dan ketergantungan dia kepada Allah yang sedemikian kuat di dalam hajatnya sehingga dia tidak membutuhkan karomah. Makanya kata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, karomah itu lebih banyak pada para tabi'in dibanding pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mana yang lebih baik, yang lebih bertakwa? Jelas kan? Bahwa sebaik-baik generasi adalah generasiku kata Nabi, yaitu generasinya para sahabat, tapi karomah itu sedikit terjadi di kalangan mereka dibanding di kalangan tabi'in. Kenapa? Kata Syekhul Islam, karena mereka tidak butuh penguatan. Penguatan dari Allah Azza wa Jal terhadap diri mereka ataupun keimanan mereka ataupun untuk menutupi hajat mereka. Mereka punya keimanan yang lebih kuat. Ketergantungan kepada Allah yang lebih hebat sehingga tidak membutuhkan selain Allah Azza wa Jal di dalam memenuhi hajat mereka. Makanya karomah di kalangan mereka sedikit. Justru banyak pada kalangan tabi'i. Karena bukan lebih baik, tapi Allah ingin untuk menutupi kekurangan mereka, kelemahan iman mereka dibandingkan sahabat. Seperti itu. Ya. Dan beda al-karamah dengan al-mu'jizah. Al-mu'jizah turunnya pada siapa? Pada para nabi dan rasul. Nah, al-mu'jizah juga kondisinya beda, tidak seperti al-karamah. Kalau mu'jizat itu turun kepada para nabi bukan untuk menunjukkan kelemahan iman mereka, kebutuhan mereka, bukan. Tapi untuk menguatkan dakwah mereka, untuk memenuhi kebutuhan manusia supaya mereka ikut kepada dakwahnya. Itu fungsinya mu'jizat. Ya, punya fungsi yang berbeda daripada al-karamah. Sehingga dengan adanya mukjizat-mukjizat itu, Allah ingin menunjukkan bahwa orang yang diutusnya ini benar-benar adalah utusannya, Nabi dan Rasulnya. Nah, coba lihat mukjizat yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terbelahnya bulan, mana bisa? Hatta tukang sihir nggak bisa tanpa seizin Allah Azza wa Jal. Tapi Nabi bisa membelah bulan sebagai mukjizat dari Allah. Ya. Keluarnya air dari celah-celah jarinya, makanan yang sedikit menjadi banyak, dan sebesar-besar mukjizat beliau yang paling agung adalah Al-Quran. Kitab suci yang tidak akan pernah bisa diselewengkan oleh manusia, tidak bisa mereka ubah-ubah. Kitab suci yang terjaga dari kebatilan sampai hari kiamat, dan Allah telah menantang siapapun untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Mulai dari masa itu sampai saat ini dan sampai hari kiamat. Ya, tidak usahkan satu Al-Quran, satu surat saja, kata Allah. Ya, datangkan satu surat yang semisalnya. In kuntum shadiqin. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Tidak ada yang mampu sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat kelak. Ini sebesar-besarnya mukjizat Rasulullah SAW. Taib. Jadi wali-wali Allah tidak mesti selalu dikuatkan oleh Allah dengan al-karamah. Dan al-karamah itu tidak bisa disengaja. Tidak bisa disengaja. Ya, karena dia datangnya tiba-tiba sebagai pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dia bisa disengaja dan terjadi secara berulang-ulang, ini mulai dicurigai. Itu bukan karamah. Bisa jadi itu sihir yang mengkelabui mata manusia. Dan sering sekali mereka-mereka yang jauh, yang meninggalkan agama Allah ini tadi, dan mengaku sebagai wali Allah, mereka menggunakan sihir untuk mengkelabui manusia, supaya dianggap sebagai wali. Padahal yang mereka pakai adalah sihir, bukan karomah yang Allah turunkan sebagai bantuan dan pertolongan kepada hambanya yang dia cintai. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, kalau sihir, kalau orang melakukan sihir, bukan wali, bukan waliullah, tapi waliyusyautan. Ya. Tetapi adalah waliyusyautan. Taib, makanya beliau menyinggung di bagian akhir setelah berbicara tentang wali-wali Allah. Sekarang ini kata beliau, menurut mayoritas orang yang mengaku berilmu dan sebagai penjaga syariat, mereka menganggap sesuatu yang terbalik. Wali dianggap adalah orang yang meninggalkan untuk mengikuti Rasul. Seperti yang kita jelaskan tadi. Ya, dia tidak mau beragama dengan agama Nabi, tidak mau mengikuti sunnah Nabi, bahkan meninggalkan perkara-perkara yang wajib, melanggar perkara-perkara yang haram, lantas dia mengklaim bahwa dirinya wali. Nah, dari sisi ini mereka katakan mereka punya syariat tersendiri. Karena tingkatannya hakikat atau makrifat. Ya. Dan demikian pula kalau mereka ditanya tentang ilmu, ya, kata mereka, kami tidak perlu belajar. Ilmu kami laduni. Tahu ilmu laduni? Hah? Ilmunya langsung turun dari atas langit sana. Ya, haddatsani qalbi an rabbi. Telah menceritakan kepadaku hatiku langsung dari Rabbku. Ya. Ilmunya ilmu yang langsung. Kalau kalian, ilmu kalian dari orang mati kepada orang mati yang berikutnya. Ya. Al-mayyit anil mayyit. Demikian mereka menyindir Ahlus Sunnah. Ilmu kalian dari orang mati yang sebelumnya. Kalau ilmu kami dari Zat yang Maha Hidup dan tidak pernah akan mati. Maksudnya apa ini? Kalau Ahlus Sunnah itu ilmunya dari orang mati yang sebelumnya. Kan Ahlus Sunnah itu suka menyebutkan sanad hadis. Qala haddatsana fulan. Aina fulan? Misalnya haddatsana ya misalnya disebutkanlah salah satu sanad hadis, ya. Fulan an fulan. Mana fulan itu? Mat. Dia telah mati. Dari fulan. Mana fulan itu? Enggak ada, sudah mati. Ilmunya dari orang mati sebelumnya. Ya. Itu ilmunya kalian. Kalau ilmunya kami, kata mereka, dari Zat yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Karena ilmunya langsung wangsit ke dalam hati. Dan itu datangnya dari Allah. Itu yang mereka istilahkan dengan ilmu laduni. Haddatsani qalbi an rabbi. Padahal yang bisa seperti itu siapa? Hanya Nabi yang bisa menerima wahyu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ya, setelah meninggalnya Nabi, apakah masih ada wahyu? Tidak ada. Tidak ada wahyu setelah meninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi apa yang mereka anggap itu datangnya dari Allah, sebenarnya datang dari syaitan. Nah. Demikian ya, pembahasan tentang al-wali. Kita pindah kepada prinsip yang ke-6, yang terakhir. Al-aslus sadis, prinsip yang ke-6. Raddus syubhah allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani was sunnah wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqati al mukhtalifah. Yang keenam adalah menolak syubhat yang diletakkan oleh syaitan dalam meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti pendapat-pendapat manusia, hawa nafsu manusia yang beraneka ragam dan berbeda-beda. Wahia, yaitu annal Qur'ana was-sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidaklah diketahui kecuali oleh al-mujtahid al-mutlaq. Wal mujtahidu huwal mausufu bikadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar. Dan mujtahid itu katanya adalah orang yang disifati dengan demikian dan demikian, dengan beberapa sifat yang barangkali tidak akan didapatkan secara sempurna pada Abi Bakar dan Umar. Fa illam yakunil insanu kadzalik falyu'rid anhuma fardhan hatman la syakka wa la isykala fihi. Jika manusia tidak bisa mencapai tingkatan itu, maka hendaklah dia berpaling daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai kewajibannya yang pasti, yang tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun. Dan orang yang mencari petunjuk daripada Al-Qur'an dan Al-Hadis kemudian dianggap sebagai zindiq atau orang gila. Li ajli su'ubati fahmihima, karena sulit untuk memahami keduanya. Fa subhanallahi wa bihamdih kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadara khalqan wa amra fi raddi hadhihi syubhati al-mal'unah min wujuhin syatta balagat ila haddi ad-daruriyat al-ammah walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maha suci Allah, dan dengan memujinya betapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan secara syariat dan takdir, secara penciptaan dan perintah, di dalam membantah syubhat yang terlaknat ini dari berbagai sisi, yang sampai kepada tingkat perkara aksioma yang universal, bahkan kebanyakan manusia tidaklah mengetahuinya. Kemudian beliau membawakan ayat, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundhirhum la yu'minun innama tundhiru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sungguh telah ucapan-ucapan dan ketetapan Allah itu telah menjadi suatu keputusan atas kebanyakan mereka, dan mereka tidak beriman. Maka mereka pun tidak beriman. Sesungguhnya kami telah menjadikan pada leher-leher mereka ada belenggu, dan demikian pula pada dagu-dagu mereka sehingga mereka dalam keadaan mereka tengadah ke atas. Artinya mereka semua terbelenggu, dibelenggu oleh Allah. Waja'alna, dan kami telah menjadikan di hadapan mereka ada tutupan, di belakang mereka ada tutupan, dan kami tutupi mereka dan mereka tidak bisa melihat. Sama saja apakah engkau beri peringatan mereka atau engkau tidak beri peringatan, mereka tidak pernah beriman. Hanya saja engkau bisa memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih secara ghaib, maka berilah dia kabar gembira dengan keampunan dan pahala yang mulia. Ini dalam surah Yasin ayat ke-7 sampai ke-11. Prinsip yang ke-6 ini mengenai sebuah syubhat yang ini sebenarnya sudah klasik tapi masih berlaku sampai saat ini, di mana sebagian orang menganggap seorang yang bisa mengikuti Al-Qur'an dan Al-Hadis, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu harus tingkatannya seorang mujtahid mutlak. Ya, kalau dia tidak mujtahid, hanya sekedar penuntut ilmu, hanya sekedar orang awam, itu tidak bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadith, dan tidak bisa mengikuti keduanya. Kalau dia bukan mujtahid mutlak dalam segala sisi, maka hendaklah dia berpaling daripada Al-Quran dan Al-Hadith. Ya. Barang siapa yang mencoba untuk mencari petunjuk dari keduanya, dari Al-Quran dan Al-Hadith, dianggap sebagai zindik atau majnun. Nah, Ini adalah syubhah. Ya, sementara mereka mendefinisikan mujtahid itu diberi sifat-sifat yang berat, yang bahkan tidak akan didapatkan secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Artinya sama saja mereka menutup pintu untuk orang memahami Al-Quran dan Al-Hadith, mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan Hadith. Makanya mereka beri solusi, kalau kamu bukan mujtahid mutlak, ya sudah kamu taklid saja. Ikut apa kata Pak Kiai yang mujtahid. Apa kata guru yang mujtahid. Apa kata ustaz yang mujtahid. Apa kata ulama yang mujtahid. Khalas. Kamu sudah ngeh saja sudah. Ya, ikut saja. Enggak usah ngebantah. Enggak usah protes, enggak usah kritik. Ya, ikut saja sudah. Karena kamu bukan mujtahid. Akhirnya orang beragama bukan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, akhirnya beragama dengan kata Pak Kiai, Pak Ustaz. Ya, katanya ulama meskipun dia tidak tahu dalilnya apa. Ini pembodohan namanya. Padahal sekian banyak, kata Syekh rahimahullah, keterangan-keterangan di dalam Al-Qur'an di mana Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan sedemikian gamblang, bahkan bisa difahami oleh orang awam yang bodoh sekalipun. Demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari tadi kan sering kita dengar, ya, beliau mengatakan ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan penjelasan yang gamblang, yang terang, bahkan difahami oleh orang-orang awam yang bodoh. Maksudnya ya ngebantah ini tadi. Ya. Sebagai contoh, misalnya Allah mengatakan ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Apakah orang memahami dan mengamalkan ini harus sampai tingkat mujtahid dulu? Atau cukup sekarang kita dengan membacanya dan mendengarkannya kita sudah paham dan mengerti apa maksudnya? Ya. Orang dengan sekali dengar saja, sekali membaca saja sudah paham apa maksudnya. Makanya kata beliau bahkan difahami oleh orang-orang bodoh dari kalangan awam. Ya. Jadi ini namanya pembodohan. Ya. Syubhat yang seperti ini namanya pembodohan. Banyak dari Al-Quran, khususnya tentang masalah-masalah Tauhid, yang mayoritas Al-Quran itu berisi tentang Tauhid, Allah jelaskan dengan segamblang-gamblangnya, bahkan difahami oleh orang awam yang bodoh sekalipun. Demikian pula di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita contohkan itu hanya segelintir kecil, dan masih banyak yang lainnya. Baik. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sinilah masuk kesesatan itu. Ya. Manusia tidak lagi diikat beragama dengan Al-Qur'an wal hadis, tetapi dengan pendapatnya orang alim. Padahal pendapat orang alim itu sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu bisa diambil pendapatnya, bisa dibuang, bisa ditinggalkan. Illa sahibi hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang maksum kecuali hanya Nabi. Oleh karenanya tokoh agama itu bukan agama. Paham ya? Tokoh agama itu bukan agama sehingga kita mengukur kebenaran dan kejelekan hanya dengan dia. Siapapun dia. Ya. Makanya para ulama us-sunnah selalu mengajari kita untuk membuang taklid, membuang ta'assub, kefanatikan kepada tokoh-tokoh tertentu meskipun dia adalah tokoh agama. Karena tokoh agama itu bukan agama. Agama itu adalah Alkitab was-sunnah, Al-Quran dan Al-Hadith. Ya. Walaupun tokoh agama itu seorang ahlus sunnah, tetap tidak boleh kita fanatik kepadanya. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas marah besar ketika beliau mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang membantah berkata Abu Bakar dan Umar. Kata Ibnu Abbas, yushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas sama, hampir saja kalian ini dihujani batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku mengatakan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian menjawab berkata Abu Bakar dan Umar. Ya, diingkari oleh beliau. Karena tokoh agama itu bukan agama. Ya, sebesar apapun dia, ya, kita memuliakannya, kita menghormatinya, kita menempatkannya pada posisinya. Tetapi bukan berarti bahwa dia adalah tiang agama kita yang diukur dengannya kebenaran. Ya, makanya sebagian ulama Asy-Syafi'iyah tatkala berhadapan dengan sebagian ucapan al-Imam Asy-Syafi'i yang keliru, yang menyelisihi al-hadis, dia mengatakan bahwa al-Imam Asy-Syafi'i kabir. Imam Syafi'i itu orang besar. Walakinnal haqqo akbar minhu. Tetapi kebenaran itu lebih besar dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, demikian pula para ulama kita yang lainnya. Ya. Seperti bantahan Syekh Naam Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ketika membantah Syekh Al-Albani, dia menyatakan Syekh Al-Albani mahbub, habib, orang yang dicintai, kita cintai. Walakinnal haqqa ahabbu ilayna minhu. Akan tetapi kebenaran itu lebih kita cintai daripada dia. Seperti itu. Ya. Kebenaran itu di atas segalanya. Enggak peduli siapapun orangnya, kalau salah salah. Tidak boleh diikuti. Sehebat apapun dia, sekaliber apapun ulama besarnya, ya. Kalau dia tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka kita tidak mengikutinya. Apalagi kalau cuma tingkatannya kelas nasional Indonesia. Ya kan? Kiai, ustaz. Aduh, enggak ada apa-apanya deh. Ya. Maaf-maaf saja. Sorry ya. Gitu. Kalau saya tidak mengikuti Anda, karena Anda itu bukan siapa-siapa. Yang harus diikuti itu adalah yang besar, yaitu Al-Kitab was-Sunnah, ya, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kefanatikan. Taklid ada tempatnya, boleh taklid. Taklid itu artinya mengikuti pendapat seseorang tanpa tahu dalilnya. Ada tempatnya, tempat-tempat tertentu. Ya. Bagi orang awam yang dia berhadapan dengan masalah penting yang harus segera dia laksanakan atau dia tunaikan atau dia selesaikan, sementara dia tidak tahu ilmunya dan tidak ada kesempatan untuk mempelajari ilmunya, maka dia minta fatwa. Ya. Dan kalau diberi fatwa, diberi dalil, dia pun enggak bisa mengetahui, memeriksa dalil. Ya. Maka boleh dia taklid sebatas kebutuhannya dengan catatan tidak boleh fanatik. Kalau dia tahu ada yang lebih benar, dia ikuti yang lebih benar. Dan yang kedua, ketika dia minta fatwa, hendaklah dia pilih orang yang bertakwa kepada Allah, yang mempunyai ilmu, yang lebih dekat kepada kebenaran. Bukan memperturutkan hawa nafsu dan mencari pembolehan-pembolehan. Karena ada orang yang mencari fatwa, yang bertanya, dia cari kira-kira, dia akan cari ke tempat yang kira-kira menjawabnya dengan boleh. Ya, kalau dia tahu, oh ini mesti jawabannya boleh, saya tanya deh. Nah, itu hawa nafsu namanya. Ini gak boleh yang seperti itu. Hendaknya niatnya adalah mencari kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Pembahasan kita kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Artinya dengan ini kita selesai dari al-usul. As-sittah, 6 prinsip yang ada di dalam Islam, yang diajarkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dalil-dalil yang telah disebutkan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab.